Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 80. Kitab tercelanya dunia. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan. Hakikat dunia, mengenai diri dunia itu dan kesibukan-kesibukannya yang menghabiskan cita-cita makhluk, sehingga dunia itu melupakan mereka kepada diri mereka, kepada khalik mereka, tempat datang dan tempat perginya mereka. Ketahuilah bahwa dunia itu adalah ibarat dari benda-benda yang ada. Manusia mempunyai keuntungan padanya dan mempunyai kesibukan pada memperbaikinya. Maka inilah 3 perkara. Orang menyangka bahwa dunia itu adalah ibarat dari kesatuan-kesatuannya. Dan tidaklah seperti yang demikian. Adapun benda-benda yang ada, di mana dunia dikatakan dari benda-benda tersebut, ialah bumi dan apa yang di atas bumi, di mana Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Artinya, sesungguhnya, kami menjadikan apa yang di bumi, ialah untuk menjadi perhiasan baginya. Karena kami hendak menguji siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Surat Al-Kahfi ayat 7. Bumi itu tikar bagi anak Adam atau manusia. Tempat tidur, tempat tinggal, dan tempat ketetapan. Dan apa yang ada di atas bumi itu menjadi alat pakaian, alat makanan, alat minuman, dan alat perkawinan. Dan apa yang di atas bumi itu mengumpulkan 3 bagian. Barang tambang, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Adapun tumbuh-tumbuhan, maka dicari oleh anak Adam untuk menjadi makanan dan pengobatan. Barang-barang tambang dicari oleh manusia untuk perkakas dan bejana atau tempat air dan makanan, seperti tembaga dan timah. Dan untuk uang, seperti emas dan perak, dan untuk maksud-maksud yang lain. Adapun hewan, maka terbagi kepada manusia dan binatang ternak. Adapun binatang ternak, maka yang dicari adalah dagingnya untuk makanan dan punggungnya untuk kendaraan dan perhiasan. Adapun manusia, maka kadang-kadang anak Adam itu mencari untuk memiliki tubuh manusia, untuk dipergunakannya menjadi pelayan dan dipergunakannya tenaga mereka, seperti budak-budak, atau untuk memperoleh kesenangan dengan mereka, seperti budak-budak wanita dan kaum wanita. Maka inilah benda-benda dunia itu. Hanya benda-benda tersebut dengan hamba Allah mempunyai 2 hubungan. Hubungan bersama hati, yaitu kecintaannya kepada benda-benda tadi, merasa beruntung dan teralih cita-citanya kepada benda-benda itu, sehingga hatinya menjadi seperti budak atau pecinta yang membuta tuli kepada dunia. Dan masuk dalam hubungan ini semua sifat hati yang berhubungan dengan dunia, seperti takabur, iri hati, dengki, riya, megah, jahat sangka, berminyak-minyak air, suka dipuji, suka banyak harta, dan berbangga diri. Inilah itu adalah dunia batinia. Adapun yang zahiria ialah benda-benda yang telah kami sebutkan itu. Hubungan yang kedua ialah bersama badan, yaitu kesibukan badan dengan memperbaiki benda-benda itu supaya pantas bagi keuntungan-keuntungannya dan keuntungan-keuntungan orang lain, yaitu kumpulan perusahaan dan kepandaian, di mana manusia itu sibuk dengan perusahaan dan kepandaian tersebut. Sesungguhnya manusia itu lupa akan dirinya, tempat kembalinya, dan bolak-balik di dunia karena dua hubungan ini. Hubungan hati dengan kecintaan dan hubungan badan dengan kesibukan. Jikalau ia mengenal akan dirinya, ia mengenal akan Tuhannya, dan ia mengenal hikmah dunia dan rahasianya, niscaya ia tahu bahwa benda-benda tersebut yang kita namakan dunia tidaklah dijadikan selain untuk umpan binatang kendaraan, di mana ia akan berjalan dengan binatang tersebut kepada Allah Ta'ala. Yang saya maksudkan dengan binatang kendaraan tadi ialah badan. Sesungguhnya badan itu tidak akan tahan selain dengan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagaimana unta tiada akan tahan dalam perjalanan haji selain dengan umpan, air, dan pakaian yang memelihara punggungnya. Contohnya hamba Allah di dunia tentang lupanya akan dirinya dan tujuannya itu seperti orang yang mengerjakan ibadah haji, yang berhenti pada tempat-tempat di jalanan. Ia senantiasa memberi umpan kepada untanya, memberi pemeliharaan, membersihkan, dan memberinya pakaian dengan macam rumput. Disejukkannya dengan air, bercampur air beku, sehingga ia ditinggalkan oleh kafilah. Ia lengah dari hal haji, dari lalunya kafilah, dan dari tinggalnya di desa, menjadi mangsa binatang buas, yaitu dia sendiri dan untanya. Orang yang sedang mengerjakan haji, yang bermata hati itu tidak penting baginya urusan unta, selain sekedar yang menguatkan unta itu berjalan. Maka dipeliharanya unta tersebut, dan hatinya ke Ka'bah dan ke ibadah haji. Dan ia berpaling dari memperhatikan kepada unta sekedar yang perlu. Maka seperti demikianlah orang yang bermata hati dalam perjalanan ke akhirat. Ia tidak sibuk dengan menjaga badan selain dengan yang perlu. Sebagaimana ia tidak masuk ke kampus selain karena perlu. Dan tidak ada bedanya antara memasukkan makanan ke dalam perut dan mengeluarkannya dari perut. Tentang masing-masing dari keduanya itu perlu bagi badan. Dan barang siapa yang cita-citanya apa yang akan masuk ke dalam perutnya, maka nilainya ialah apa yang akan keluar dari perut itu. Dan kebanyakan yang menyibukkan manusia daripada mengingati Allah Ta'ala ialah perut. Sesungguhnya makanan itu penting. Urusan tempat tinggal dan pakaian itu lebih mudah. Jika manusia itu tahu sebabnya perlu kepada urusan-urusan tersebut, dan mereka menyingkatkan atau membataskannya kepadanya, niscaya mereka tidak akan ditenggelamkan oleh kesibukan duniawi. Dan sesungguhnya kesibukan duniawi itu menenggelamkan mereka karena bodohnya mereka dengan dunia dan hikmahnya dan keuntungan mereka dari dunia. Akan tetapi mereka itu bodoh dan lalai, dan berturut-turut kesibukan duniawi atas mereka. Sebagiannya bersambung dengan sebagian, dan panggil-memanggil kepada tidak berkesudahan yang terbatas. Maka mereka itu tercengang pada banyaknya kesibukan dan lupa akan maksud-maksudnya. Kami akan menyebutkan uraian-uraian kesibukan duniawi, cara datangnya keperluan kepadanya, dan cara salahnya manusia mengenai maksud-maksudnya. Sehingga jelaslah bagi Anda, kesibukan duniawi itu, bagaimana ia memalingkan manusia dari Allah Ta'ala, dan bagaimana ia melupakan mereka akan akibat urusan-urusannya. Maka kami katakan, bahwa kesibukan duniawi itu ialah pekerjaan perusahaan dan perbuatan-perbuatan yang Anda lihat bahwa manusia bertekun padanya. Dan sebab banyaknya kesibukan itu ialah bahwa manusia berhajat kepada tiga. Makanan sehari-hari atau kaut, tempat tinggal, dan pakaian. Makanan itu untuk dimakan dan untuk tahan hidup. Pakaian itu menolak panas dan dingin. Dan tempat tinggal itu untuk menolak panas dan dingin dan untuk menolak sebab-sebab kebinasaan dari keluarga dan harta. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan makanan, tempat tinggal, dan pakaian sebagai suatu kemuslihatan di mana tidak memerlukan usaha manusia padanya. Ya, dijadikan yang demikian bagi binatang. Maka sesungguhnya tumbuh-tumbuhan itu menjadi makanan hewan tanpa dimasak. Panas dan dingin tidak membekas pada tubuh hewan. Maka ia tidak memerlukan kepada rumah. Ia cukup di padang sahara. Pakaiannya itu bulunya dan kulitnya. Ia tidak memerlukan kepada pakaian. Dan manusia tidaklah seperti demikian. Maka datanglah keperluan bagi yang demikian kepada lima usaha, yaitu pokok segala usaha dan permulaan kesibukan duniawi, yaitu pertanian, penggembalaan, al-iktinas atau mengutip hasil, perajutan, dan pembangunan rumah. Adapun pembangunan rumah, maka adalah untuk tempat tinggal. Perajutan yang meliputi dari urusan benang dan menjahit, maka adalah untuk pakaian. Pertanian ialah untuk makanan. Penggembalaan ialah untuk binatang-binatang ternak. Dan kuda juga untuk makanan dari kendaraan. Dan al-iktinas itu yang kami maksudkan ialah mengambil hasil dari apa yang dijadikan oleh Allah, dari binatang buruan atau barang-barang atau rumput atau kayu api. Maka petani itu menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Penggembala itu menjaga hewan-hewan dan mengambil hasilnya. Dan orang yang beriktinas itu mengambil hasil apa yang tumbuh dan yang menghasilkan sendiri tanpa usaha anak Adam atau manusia. Begitu pula ia mengambil dari barang-barang tambang bumi apa yang dijadikan di dalamnya tanpa usaha anak Adam atau manusia. Dan yang kami maksudkan dengan al-iktinas itu ialah yang demikian. Dan masuk di dalamnya usaha-usaha dan kesibukan-kesibukan manusia yang bermacam-macam. Kemudian perusahaan-perusahaan ini memerlukan kepada sarana dan alat-alat seperti perajutan, pertanian, pembangunan, dan iktinas. Dan alat-alat itu diambil adakalanya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu kayu, atau dari barang-barang tambang, seperti besi, timah, dan lain-lainnya, atau dari kulit hewan. Maka timbullah keperluan kepada tiga macam yang lain dari perusahaan, yaitu pertukangan kayu, pertukangan besi, dan pembantaian atau penyembelihan hewan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menjadi pekerja pada alat-alat. Dan kami maksudkan dengan tukang kayu ialah tiap-tiap pekerja pada kayu bagaimanapun adanya. Dan dengan tukang besi adalah tiap-tiap pekerja pada besi dan benda-benda tambang lainnya, sampai tukang tembaga, pembuat jarum, dan lain-lain. Maksud kami ialah menyebutkan jenis-jenisnya. Adapun kesatuan-kesatuan pekerjaan itu, maka banyak sekali. Adapun tukang bantai atau pekerja pada penyembelihan, kami maksudkan ialah tiap-tiap pekerja pada kulit-kulit hewan dan bagian-bagian hewan. Itulah induk perusahaan-perusahaan. Kemudian, manusia itu dijadikan di mana ia tidak bisa hidup sendirian. Akan tetapi ia memerlukan kepada berkumpul dengan orang lain dari jenisnya. Yang demikian itu karena dua sebab. Pertama, keperluannya kepada keturunan untuk kekalnya atau terus adanya jenis manusia. Dan tidak ada yang demikian itu selain dengan berkumpul laki-laki dan perempuan dan pergaulan keduanya. Yang kedua, bertolong-tolongan kepada menyiapkan sebab-sebab adanya makanan, pakaian, dan untuk pendidikan anak. Sesungguhnya tidak mustahil berkumpulnya itu membawa kepada adanya anak, dan yang seorang, ia tidak sibuk dengan menjaga anak dan menyiapkan sebab-sebab adanya makanan. Kemudian, ia tidak mencukupi hanya berkumpul bersama keluarga dan anak di rumah saja. Bahkan ia tidak mungkin hidup seperti yang demikian, selama tidak berkumpul suatu golongan yang banyak, supaya masing-masing menjamin dengan suatu perusahaan. Sesungguhnya, orang seorang, bagaimana ia dapat mengurus pertanian sendirian? Ia memerlukan kepada alat-alatnya, dan alat-alat itu memerlukan kepada tukang besi dan tukang kayu, dan makanan memerlukan kepada tukang penumbuk tepung dan tukang roti. Dan begitu juga, bagaimana ia bekerja sendirian menghasilkan pakaian? Ia memerlukan kepada penjagaan kapas, alat-alat perajutan, penjahitan, dan alat-alat yang banyak. Maka karena demikian, kehidupan manusia terlarang sendirian. Keperluan menonjol kepada perhimpunan atau berhimpun. Kemudian, jikalau mereka berkumpul pada suatu padang sahara yang terbuka, niscaya mereka akan menderita dengan panas dan dingin, hujan dan pencuri. Maka mereka memerlukan kepada bangunan-bangunan yang kokoh dan tempat-tempat tinggal. Masing-masing keluarga rumah itu sendirian dengan rumahnya, dengan perkakas-perkakas yang ada padanya berupa perabot. Tempat-tempat tinggal itu menolak panas, dingin, dan hujan. Dan menolak bahaya tetangga dari kecurian dan lain-lainnya. Bahkan tempat tinggal itu kadang-kadang dimaksudkan oleh segolongan pencuri dari luar tempat-tempat tinggal itu. Lalu keluarga tempat tinggal itu memerlukan kepada bantu-membantu dan tolong-menolong. Dan membentengi diri dengan dinding-dinding tembok yang mengelilingi semua tempat-tempat tinggal. Lalu, lantaran kepentingan ini, maka muncullah negeri-negeri. Kemudian, tatkala manusia telah berkumpul dari tempat-tempat dan di negeri-negeri, dan mereka bergaul, lalu terjadilah permusuhan di antara sesama mereka. Hal ini karena muncul kekepalaan dan kekuasaan bagi suami atas istri, dan kekuasaan bagi ibu bapak atas anak, karena dia lemah, maka memerlukan kepada bantuan. Itu diperoleh atas orang yang berakal, niscaya membawa kepada permusuhan. Lain halnya, kekuasaan atas binatang ternak, karena dia tidak mempunyai kekuatan permusuhan, walaupun ia dianiaya. Adapun wanita, maka ia akan bermusuhan dengan suami, dan anak akan bermusuhan dengan ibu bapak. Ini adalah di tempat tinggal atau di rumah tangga. Adapun penduduk negeri juga, maka mereka bergaul dalam segala keperluan. Dan mereka bertengkar padanya. Jikalau mereka dibiarkan seperti yang demikian, niscaya mereka berbunuh-bunuhan dan binasa. Dan begitu juga penggembala-penggembala dan pemilik-pemilik pertanian. Mereka datang ke tempat-tempat penggembalaan, tanah-tanah ladang dan air. Dan semua itu tidak mencukupi dengan maksud mereka. Lalu tidak mustahil mereka akan bertengkar atau berbantah-bantahan. Kemudian sebagian mereka kadang-kadang lemah dari bertani dan berusaha. Disebabkan buta atau sakit atau tua. Dan datanglah penghalang-penghalang yang bermacam-macam. Jikalau ditinggalkan kesia-siaan, niscaya ia binasa. Dan jikalau diserahkan pencahariannya kepada semua, niscaya mereka akan hina menghinakan. Dan jikalau ditentukan seseorang tanpa sebab yang menentukannya, niscaya ia tiada akan dipatuhi. Lalu muncullah, disebabkan darurat, dari penghalang-penghalang yang terjadi dengan berkumpul itu, usaha-usaha yang lain. Di antaranya, usaha pengukuran, yang akan diketahui dengan pengukuran tersebut, banyaknya tanah, untuk memungkinkan dibagi antara sesama mereka dengan adil. Di antaranya, ialah usaha ketentaraan, untuk mengawal negeri dengan pedang dan menolak pencuri-pencuri dari mereka. Di antaranya usaha hukum dan penyambungan untuk melalaikan permusuhan. Di antaranya keperluan kepada ilmu fikih atau ilmu hukum, yaitu mengetahui undang-undang yang seyogianya untuk mengendalikan manusia dan mengharuskan mereka berhenti pada batas-batasnya. Sehingga tidak banyaklah pertengkaran. Yaitu mengetahui batas-batas yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam pergaulan dan syarat-syaratnya. Maka inilah urusan siasat atau urusan politik yang tidak boleh tidak daripadanya. Dan tidak berkecimpung dengan urusan ini selain orang-orang tertentu dengan sifat-sifat tertentu. Dari segi ilmu, keistimewaan dan petunjuk. Apabila mereka berkecimpung dengan urusan tersebut, niscaya mereka tidak memperoleh peluang untuk usaha yang lain. Dan mereka memerlukan kepada penghidupan, dan penduduk negeri memerlukan kepada mereka. Karena jikalau penduduk negeri sibuk dengan peperangan, dengan musuh, umpamanya, niscaya terhentilah semua perusahaan. Dan jikalau ahli perang dan senjata sibuk dengan perusahaan-perusahaan untuk mencari makan, niscaya kosonglah negeri dari pengawal. Dan manusia akan menderita kemadharatan. Maka dipandang perlu untuk diserahkan bagi penghidupan dan rezeki bagi mereka. Harta-harta yang hilang dari pemiliknya, yang tidak ada pemiliknya lagi jikalau ada. Atau diserahkan harta rampasan perang kepada mereka jikalau ada permusuhan dengan orang-orang kafir. Jikalau mereka itu orang yang beragama dan warok, niscaya mereka mencukupkan dengan sedikit dari harta-harta kepentingan umum itu. Dan kalau mereka menghendaki keluasan hidup, maka tidak mustahil dipandang perlu supaya mereka dibantu oleh penduduk negeri dengan harta. Supaya mereka membantu penduduk dengan pengawalan, maka datanglah keperluan kepada pajak. Kemudian disebabkan keperluan kepada pajak, maka timbullah keperluan kepada usaha yang lain. Karena diperlukan kepada orang yang bertugas pada urusan pajak dengan adil terhadap petani-petani dan orang-orang yang mempunyai harta. Dan mereka itu adalah pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan. Dan diperlukan pula kepada orang-orang yang mengambil pajak dari mereka tadi dengan lemah lembut. Orang-orang itu ialah pengumpul-pengumpul pajak dan penagih-penagih pajak. Dan diperlukan pula kepada orang-orang yang dikumpulkan pajak padanya untuk dipeliharanya sampai pada waktu membagi-bagikan pajak itu. Mereka ini ialah penyimpan-penyimpan pajak atau bendaharawan-bendaharawan. Dan diperlukan pula pada orang yang membagi-bagikan pajak kepada mereka yang akan menerimanya dengan adil, yaitu orang tua bagi laskar atau prajurit-prajurit. Perbuatan-perbuatan tersebut di atas, jikalau diurus oleh banyak orang yang tidak dikumpulkan mereka oleh suatu ikatan, niscaya akan kacaulah organisasinya. Maka dari itu, datanglah keperluan kepada mereka itu adanya raja yang akan mengatur mereka, dan seorang amir yang dipatuhi, yang akan menentukan orang atau petugas bagi tiap-tiap pekerjaan. Dan bagi tiap-tiap orang, dipilih pekerjaan yang layak dengan dia, dan dijaga keinsafan pada pengambilan pajak dan pada memberikannya pada pemakaian tentara, pada peperangan, pada pembagian senjata mereka, pada penentuan arah-arah peperangan, pada pengangkatan amir dan panglima perang atas tiap-tiap rombongan dari mereka sampai kepada yang lain-lain dari usaha-usaha kerajaan. Maka dari yang demikian itu, sesudah tentara, di mana mereka ahli memegang senjata, dan sesudah raja yang mengamat-amati mereka dengan mata yang tidak tidur dan yang mengatur mereka, maka datanglah keperluan kepada juru tulis-juru tulis, pemegang-pemegang kas atau peti uang, penghitung-penghitung uang, pemungut-pemungut pajak, dan pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan. Kemudian mereka ini memerlukan pula kepada penghidupan. Dan mereka tidak mungkin bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Lalu datanglah keperluan kepada harta cabang bersama harta pokok, yaitu yang dinamakan cabang pajak. Ketika itu adalah dalam usaha ada tiga golongan. Pertama, petani-petani, penggembala-penggembala, dan yang bekerja pada perusahaan-perusahaan. Kedua, tentara yang menjaga negeri dengan pedang. Ketiga, orang-orang yang pulang pergi di antara dua golongan tadi pada mengambil dan memberi uang pajak. Mereka itu ialah pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan, para pemungut pajak, dan sebagainya. Maka perhatikanlah bagaimana mulainya urusan ini dari keperluan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan kepada para penghabisannya. Dan begitulah urusan dunia. Tidak terbuka suatu pintu pun daripadanya, melainkan dengan sebab itu. Lalu terbuka pintu-pintu yang lain. Dan begitulah berkesudahan kepada tiada batas yang dihinggakan. Dan seakan-akan itu rawa yang tidak berkesudahan dalamnya. Siapa yang jatuh dalam suatu lubang daripadanya, niscaya ia jatuh dari lubang itu ke lubang yang lain. Dan begitulah secara berturut-turut. Maka inilah yang dinamakan usaha-usaha dan perusahaan-perusahaan. Hanya itu tiada akan sempurna dengan selain dengan harta dan alat-alat. Dan harta itu adalah ibarat dari benda-benda bumi dan apa yang di atas bumi, dari yang dapat dimanfaatkan. Dan yang paling atas daripadanya ialah makanan. Kemudian tempat-tempat di mana manusia bertempat tinggal padanya, yaitu rumah-rumah. Kemudian tempat-tempat di mana manusia berusaha padanya untuk penghidupan, seperti toko-toko, pasar-pasar, dan sawah ladang. Kemudian pakaian, kemudian perabot rumah dan alat-alatnya. Kemudian alat-alat bagi alat-alat itu. Dan kadang-kadang pada alat-alat itu apa yang bernama hewan, seperti anjing alat berburu, sapi alat membajak, dan kuda alat kendaraan pada peperangan.